بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pada darat tasya' yang ke-9 sekarang tamrin salisa asyara tamrin yang ke-13 ta'amalil mitala perhatikan contoh ini sumaktub الجمل الآتية ثم اكتب الجمل الآتية kemudian tulislah kalimat-kalimat berikutnya ba'da tahwinil kalimati ya, sesudah mengubah tahwil ya, mengubah mengganti al kalimat kata-kata allati tahtaha khattun kata-kata al kalimati allati tahtaha khattun kata-kata yang bergaris bawah kata-kata yang di bawahnya ada garis ila jumu'in menjadi jamak. Jadi di dalam pada kalimat-kalimat berikut itu nanti akan ditunjukkan ada kata-kata yang bergaris bawah kemudian itu diubah menjadi jamak. Maka perhatikan perubahan pada lafaz yang lain untuk menyesuaikan dengan perubahan kata yang menjadi jamak tersebut. Perhatikan masing-masingnya mana yang berubah, mana yang tidak sesuaikan dengan siyakul kalam, sesuaikan dengan hukumnya, hukum kata-kata tersebut masing-masing. Contoh kalimatnya manil fatal ladhi kharaja minal faslil ana ya, manil fatal ladhi kharaja minal faslil ana siapakah pemuda yang sudah keluar dari kelas sekarang ini. Siapa pemuda yang keluar dari kelas sekarang ini itu? Nah, di sini kata yang bergaris bawah al-fata. Ya, al-fata secara makna ya pemuda ya, menunjukkan makna mufrad satu orang kemudian muzakkar laki-laki. Ya, al-fata pemuda satu orang pemuda ya laki-laki. Nah kemudian isim ini al-fata diikuti oleh isim isim mausul. Nah, isim mausul ya, yang menjadi sifatnya sifat dari al-fata ya, berupa isim mausul atau na'at ya. Nah, isim mausul tersebut yang mensifati al-fata yakni pada lafaz al-ladhi ya, al-ladhi. Nah, isim mausul yang digunakan di sini dalam kalimat ini yakni al-ladhi ini sesuai dengan kata atau dengan isim sebelumnya dengan isim yang disifati yang sebelumnya. Dari sisi tadi mufrad mudzakkar al-fata menunjukkan mufrad mudzakkar maka isim mausul yang sesuai dengan ini untuk mufrad mudzakkar yakni al-ladhi sehingga sesuai isim mausul dengan yang terkait dengan itu mufrad mudzakkar al-fata al-ladhi. Nah kemudian pada isim mausul, ingat dulu pernah disampaikan pembahasan isim mausul. Jadi isim mausul ini selalu disertai dengan silatul mausul. Ya, isim mausul, ya, misalnya al-ladhi, ya, ini dia selalu disertai dengan silatul mausul. Ya, silah al-mausul. Ya, ini kalimat yang terletak sesudah isim mausul. Kalimat yang disebutkan sesudah isim mausul. Disebut dengan silatul mausul. Ini. Jadi isim mausul selalu disertai dengan silatul mausul. Kalimat yang disebutkan sesudahnya. Nah, pada isim mausul ini juga terkandung dhamir yang sesuai dengan keadaan isim mausul tersebut. Jadi pada silatul mausul ini terkandung bomir yang keadaannya sesuai dengan silatul mausul. Ya. adapun kedudukan bomir ya sesuai dengan kalimatnya, sesuai dengan siapul kalam. Ya, mungkin bisa sebagai fa'il atau sebagai maf'ul bih atau yang lainnya. Yang jelas di situ ada bomir yang merujuk, yang kembali kepada isim mausul, yang semakna dengan isim mausul. Bomir tersebut disebut dengan apa? A'id. Ya. Bomir. Ya. Bomir pada silatul mausul yang sesuai dengan keadaan isim mausul, ini disebut dengan a'id. A'id ini. Nah, di sini dalam contoh ditunjukkan hal tersebut. Ya, isim mausul yang digunakan tadi adalah alladzi. Kemudian silatul mausulnya dalam contoh ini, dalam kalimat ini, yakni kharaja minal fasril ana. Kharaja minal fasril ana. Ini silatul mausul, kalimat yang terletak, yang disebutkan sesudah isim mausul, yang menyertai isim mausul tersebut. Ini kharaja minal fasril ana. Nah, pada silatul mausul ini kharaja minal fasril ana, di situ ada bomir yang kembali kepada isim mausul yang keadaannya sama dengan isim mausul. Mana? Yakni bomir yang menjadi fa'il dari kharaja. Ya. Di sini dalam contoh ini bomirnya itu yang menjadi fa'il dari kharaja. Kharaja fi'il tentunya disertai dengan fa'il, yakni berupa bomir mustatir. Fa'il dari kharaja, bomir mustatir, taksirnya huwa. Nah, huwa ini semakna dengan alladzi dari sisi mufrad dan juga dari sisi mudzakkar. Alladzi untuk mufrad mudzakkar, kemudian bomir mustatir yang taksirnya huwa, ini juga untuk mufrad mudzakkar. Jadi sama, sesuai. Dan ini juga sesuai dengan isim yang disifati tadi, al-fata. Al-Fata, Mufrad, Mudzakkar. Jadi sesuai semuanya. Yang terkait dengan Al-Fata, yang terkait dengan kata yang bergaris bawah, itu keadaannya sesuai untuk Mufrad, Mudzakkar. Isim mausulnya sesuai, Mufrad, Mudzakkar, dengan lafaz al-Nazi. Kemudian pada silatul mausul juga sesuai. Mengandung gomir yang sesuai dengan isim mausul, yang sesuai dengan kata yang bergaris bawah. Jadi sesuai. Sekarang perhatikan contoh yang berikutnya. Kata yang bergaris bawah tadi dijamakkan, diubah menjadi jamak. Menjadi manil fityatul lazina kharaju minal fatlil ana. Secara makna ya berubah jamak. Siapa para pemuda yang keluar dari kelas sekarang ini? Nah, di sini al-fatar diubah menjadi jamak, menjadi al-fityatu. Al-fityah. Jadi fityah ini jamak dari al-fatar. Al-Fata tadi mudzakkar laki-laki ya. Maka Al-Fityah ini juga laki-laki. Para pemuda laki-laki. Walaupun kalau dilihat lafaz ya, diakhir dengan tak ta'nif, ya, diakhir dengan tak marbutah, tetapi ini tidak menunjukkan mu'annas. Ya, Al-Fityah itu ini adalah jamak. Jamak dari mudzakkar. Ya. Ya, jamak dari isim yang mudzakkar, Al-Fata. Ini. Ya, dari sini juga bisa diambil faedah ya, bahwasanya tak ta'nif atau tak marbutah ya, itu tidak mesti mu'annas. Tidak mesti. Memang kebanyakan tak ta'nif, tak marbutah untuk mu'annas, mufrad. Tetapi tidak semuanya, tidak mutlak. Ada sebagian kecil, sedikit. Ya, yang mana tak ta'nif ini digunakan untuk jamak, ya, seperti pada contoh ini. Jamak dari mudzakkar bahkan ya, bukan jamak dari mu'annas, tapi jamak dari mudzakkar. Tambahan faedah tentang ini. Kembali ke kalimat ini, al-fata diubah menjadi jamak, ya, menjadi al-fityatu. Ya, kemudian diiringi, diikuti dengan isim mausul, sifatnya berupa isim mausul. Maka tentunya isim mausul yang menjadi sifat bagi al-fityatu juga menyesuaikan menjadi jamak. Isim mausul untuk jamak mudzakkar yakni allazina. Ya, allazina sesuai dengan al-fityatu jamak mudzakkar. Ya. Kemudian istilah mausulnya, kalimat yang menyertai isim mausul, alladzina kharaju minal fasli. Kalimatnya kharaju minal fasli. Di sini juga sesuai, berubah menyesuaikan dengan isim mausul tadi, karena isim mausulnya untuk jamak mudzakkar dengan lafaz alladzina, maka pada silah mausul di situ dhamirnya juga berubah dengan dhamir yang untuk jamak. Ya, karena dhamirnya sebagai fa'il, maka digunakan dhamir wawu untuk jamak mudzakkar, sehingga menjadi kharaju. Ini sesuai dhamir wawu ini untuk jamak mudzakkar sesuai dengan isim mausul alladzina untuk jamak mudzakkar sesuai dengan isim yang disifati, yakni al-fityatu jamak mudzakkar. Jadi sesuai. Dan juga perhatikan yang berubah itu yang terkait dengan kata yang bergaris bawah atau dengan isim mausul tersebut. Tidak kemudian semuanya berubah. Misalnya lafaz al-fasli. Al-fasli tetap al-fasli, tidak berubah. Ketika al-fata alladzi kharaja min al-fasli tetap al-fasl. Kalau jamaknya al-fityatul ladzina kharaju min al-fasl tetap al-fasl, tetap mufrad. Kenapa? Karena secara makna tidak perlu berubah, tetap bisa. Sehingga tidak perlu diubah. Jadi yang harus diubah ini yang terkait dengan perubahan tersebut. Adapun yang tidak terkait, yang tidak terpengaruh, maka tidak usah diubah. Tetap sebagaimana asalnya. Ini. Baik, nanti dilanjutkan pada salat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, insyaAllah melanjutkan penjelasannya. Jadi isim mausul, al-ismul mausulu, isim mausul disertai dengan silatul mausul, dan pada silatul mausul ini akan ada wamir yang merujuk yang kembalinya kepada silatul mausul tersebut. Jadi keadaannya sesuai dengan isim mausul tersebut. Dari sisi jumlah, ya, mufrad ataukah jamak, atau mungkin juga tasniyah kalau itu jumlahnya dua. Dari sisi jenisnya, ya, mudzakkar, ya, maupun muannas, ya, itu menyesuaikan. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini. Ketika digunakan untuk mufrad, isim mausulnya mufrad, kemudian dhamir yang terkandung dalam silatul mausul ini juga dhamir yang mufrad, mudzakkar. Kemudian ketika isim mausul itu untuk jamak, maka dhamir yang terkandung pada silatul mausul juga dhamir untuk jamak. Dan yang juga perlu diperhatikan, dhamir tersebut, ya, kadang memang nampak jelas, ya, kadang berubah dhamir mustatir, ya, kadang mungkin nanti dhamirnya itu ditakdirkan, ya, artinya tidak nampak secara lafaz dan juga bukan mustatir tapi ditakdirkan mungkin dalam. Kalau nanti ada contoh, ya, insyaAllah akan tampak di situ. Nah, yang jelas secara umum, ya, kaidah yang didapatkan demikian pada isim mausul beserta silatul mausul. Baik. Kemudian langsung saja kita baca kalimat berikutnya. Kemudian sesuaikan perubahan yang terjadi pada kata yang bergaris bawah, ya, diubah menjadi jamak. Yang pertama misalnya, manir rajulu allazi dakhala baitakum al-ana. Ya. Perhatikan dulu maknanya, kalimatnya, ya. Siapa orang yang masuk rumah kalian sekarang ini? Siapa orang yang masuk rumah kalian itu sekarang ini? Ya. Jadi ada laki-laki yang masuk rumah. Ditanyakan siapa laki-laki yang masuk rumah itu, rumah kalian itu. Ya. Yang bergaris bawah ar-rajul. Nah, ini yang diubah menjadi jamak. Dan nanti juga perhatikan mana saja yang berubah, mana saja yang menyesuaikan dengan perubahan ar-rajul menjadi jamak. Apakah semuanya? Tadi ada baitakum, apakah bait ikut berubah? Ya, tentunya dilihat secara makna tidak perlu berubah. Masuk satu rumah, banyak orang masuk satu rumah masih bisa, sehingga bait tidak usah diubah. Ya, seperti al-fasl tadi, fasalnya kelasnya satu, ya, muridnya atau pemudanya banyak, tidak masalah bisa, sehingga al-fasl tetap mufrad tidak berubah. Ya. Jadi lihat, perhatikan mana saja yang berubah, itu perhatikan, tidak kemudian semuanya mutlak berubah, tidak. Ya. Ada batasnya, ada itu, ya, yang terkait, yang terpengaruh. Seperti di sini tadi, man ar-rajulu alladhi dakhala baitakum al-ana menjadi man ar-rijalu, ar-rajulu menjadi ar-rijalu alladzina dakhalu, ya, silah, ya, isim mausulnya alladzina, kemudian silahnya dakhalu, ya, dakhala bersambung dengan dhamir wawu, itu a'idnya, ya, dhamir yang terkandung pada silatul mausul yang merujuk pada isim mausul, ya, dakhalu baitakum al-ana, baitakum tetap bait, tetap mufrad, ya, kum juga tetap, kemudian al-ana. Jadi perubahan pada isim mausul alladzina, kemudian silahnya dakhalu. Kalimat lengkapnya, manir rijalu alladzina dakhalu baitakumul ana, siapa orang-orang yang masuk rumah kalian itu sekarang ini? Oke, ya. Baik, berikutnya, follow coba. Aina talibu alladhi ja'a amsi. Jadi aina tullabu alladhina ja'u amsi. Ya, alladhina ja'u. Ya. Manitul aina tullabu alladhina ja'u amsi. Artinya di mana para pelajar itu yang datang kemarin. Ya, di mana para pelajar yang datang kemarin itu, ya, dalam bahasa Indonesia itunya diakhirkan. Ya. Di mana para pelajar yang datang kemarin itu, ini berikutnya. Zorobtu al-walada Al-Ladhi Zorobani. Zorobani. Zorobani. Ya. Zorobani. Menjadi Zorobtu. Zorobtu Walad, jamaknya apa? Aulad. Al-Auladu. Al-Aulada. Al-Aulada Al-Ladhina apa? Al-Ladhina Barabuni, ya. Baraba, kemudian bersambung dengan wawu untuk jamak, ya. Barabu, kemudian ni, maf'ul bihnya, ini. Barabtu al-aulada alladzina barabuni, ya. Al-aulada alladzina barabuni, ya. Saya memukul anak-anak, anak yang memukul saya. Ya, saya memukul anak-anak yang telah memukul saya. Ini, ya. Baraktul aulada alladzina barabuni. Ini. Ya. Ini perubahan, ya, isim mausul, ya, menyesuaikan dengan keadaannya, mufrad ataukah jamak, ya. Kemudian juga tentunya akan berpengaruh pada silah mausul, yang di situ pada silah mausul ada dhamir atau a'id. Masih terkait dengan ini pada pembahasan berikutnya. Kalau pada tamrin ini tadi untuk yang mudzakkar, ya, untuk yang mudzakkar, sekarang pada tamrin yang berikutnya ini untuk yang muannats. masih sama tentang isim mausul dengan perubahan yang sama, pada prinsipnya sama, hanya saja perbedaannya ini untuk yang muannas, untuk yang perempuan. Ya, perhatikan, bandingkan lafadznya, perubahannya. Ta'ammalil misala, perhatikan contoh ini. Tsum maktub al-jumlal atiyata, kemudian tulislah kalimat-kalimat berikutnya. Ba'da tahwil kalimatil lati tahtaha khattun ila jumu'in, sesudah mengubah kata-kata yang di bawahnya ada garis, kata-kata yang bergaris bawah menjadi jamak. Ya. Contoh. Contoh dua kalimat yang di atas ini sebagai contoh ya. At-thalibatu. Ya, at-thalibatul lati dakhalat al-fasla al-ana minal hindi. Siswi yang sekarang ini masuk kelas itu minal hindi, dari India. Ini kalimat asalnya. Ya. At-thalibatu secara makna ya menunjukkan mufrad satu orang, kemudian muannas perempuan, siswi, satu siswi. Siswi itu jadi satu orang. Muannas. Baik. Sebelum dilanjutkan, kita lihat dulu di sini at-thalibatu ini kalimat jumlah ismiyah diawali dengan isim at-thalibatu. Tentunya pada jumlah ismiyah ya, tersusun dari mubtada dan khobar. Nah di sini al-talibatu sebagai mubtada, lantas khobarnya, khobarnya pada kata minal hindi ya, minal hindi ini khobar ya. Jadi khobar itu yang menyempurnakan mubtada menjadi jumlah mufidah, kalimat sempurna. Jadi kalimat pokok, kalimat inti, at-thalibatu minal hindi. Kalimat pokok, kalimat inti, at-thalibatu minal hindi. Siswi itu dari India. At-thalibatu mubtada minal hindi khobar. Ya, ini kalimat inti, kalimat pokok. Mubtada khobar ya, jumlah ismiyah. Nah kemudian pada mubtada atau pada lafaz at-thalibatu yang kedudukannya sebagai mubtada ini mempunyai sifat, mempunyai na'at yang berupa isim mausul ya, ini yakni allazi dakhalatil faslal allazi dakhalatil faslal ana. Ini sifat atau isim mausul yang menjadi sifat pada at-thalibatu. Nah, karena dia isim mausul, ya, alati ya, yang menjadi sifat ini berupa isim mausul, alati isim mausul, tentunya isim mausul disertai dengan silah, silatul mausul, kalimat yang menyertai isim mausul. Nah, kalimat yang menyertai isim mausul, yakni kalimat dakhalatil fatlal ana. Ini saja, ini silatul mausulnya, dakhalatil fatla al ana, ya, ini istilah mausul, kalimat yang menyertai isim mausul. Tidak sampai minal hindi. Jadi minal hindi itu sudah bukan lagi silah mausul, tidak termasuk pada silah mausul. Tadi sudah disampaikan minal hindi itu khobar dari at-thalibatu. Ya, kok bisa tahu? Dari makna, dari siyakul kalam, dari konteks tadi. Perhatikan. Kira-kira ini satu kalimat sempurna ya. Kira-kira pokoknya mana? Itu batasannya. Menjadi batasannya. At-thalibatu minal hindi, at-thalibatu mubtada minal hindi khobar. Berarti minal hindi khobar, berarti yang sebelumnya dakhalatil fasla al-ana, ini sebagai silatul mausul dari al-lazi. Ya. Ini untuk ini juga perlu diperhatikan, menentukan batasan-batasan silah mausul ya, batasan silatul mausul itu sampai mana. Tidak sampai akhir kalimat semuanya, tidak. Tapi sebatas seperlunya untuk menjelaskan silah, untuk menjelaskan isim mausul tersebut. Adapun yang sesudahnya ya mungkin kedudukan yang lain. Ini ya, yang contoh untuk yang mudzakkar tadi sebenarnya juga demikian. Hanya saja tadi berupa kalimat pertanyaan ya. Tidak terlalu nampak. Nah, tapi di sini yang berupa kalimat khabari ya, kalimat berita nampak seperti itu. Ya, ini dulu. Untuk langkah awal perlu diperhatikan mengetahui batasan-batasannya, sampai mana silah mausulnya. Nah, kemudian juga perhatikan isim mausul tadi terkait dengan at-thalibatu mufrad muannats, maka isim mausul yang digunakan tentunya juga menyesuaikan isim mausul untuk mufrad muannats, yakni lafadznya allazi. Ya, allazi untuk muannats mufrad. Nah, karena isim mausulnya muannats mufrad allazi, maka silah mausul, silatul mausul juga menyesuaikan. Di situ terkandung dhamir yang merujuk pada allazi mufrad muannats. Dakhalat, ini kalimatnya silah mausul. Ya, silatul mausulnya ya, dakhalat ada ta ta'nits sebagai tanda untuk muannats, sebagai tanda untuk perempuan, sesuai karena isim mausulnya muannats, maka pada fi'il disertai dengan tanda muannats, sesuai. Kemudian pada dakhalat ini terkandung fa'il. Ya, fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Ya, pada dakhalat ini terkandung terdapat fa'il yang berupa dhamir mustatir, takdirnya hiya. Ya, hiya untuk muannats mufrad sesuai dengan allazi untuk muannats mufrad. Ya, ini allazi dakhalat sesuai muannats mufrad. Ya, dan itu sesuai dengan at-thalibatu yang disifati. Ini. Kemudian al-fasla sebagai maf'ul bih, ya, maf'ul bih secara umum ya tidak terpengaruh. Kecuali kalau secara makna juga terpengaruh maka dia berubah, tapi kalau tidak terpengaruh maka tidak usah berubah, tetap al-fasla. Kemudian al-ana ini dzaraf juga tetap al-ana. Ini. Jadi perubahannya nanti pada isim mausul dan juga pada silah mausul yang mengandung dhamir tersebut. Diubah menjadi jamak menjadi at-thalibatu allati dakhalna al-fasla al-ana minal hindi. Ya, at-thalibatu dijamakkan at-thalibatu, maka isim mausulnya juga menjadi jamak allati. Ya. Kemudian silatul mausul terkandung dhamir yang sesuai dengan isim mausul untuk jamak muannas, yaitu dhamir nun, nun niswah atau nun inas, sehingga menjadi dakhalna. Ya, dakhalna, dakhala fi'al, kemudian dhamir nun ini sebagai fa'ilnya. Nun untuk jamak muannas sesuai dengan isim mausul, sesuai dengan at-thalibatu, ya, jamak muannas. Ya. Al-fasla tetap, al-ana tetap. Kemudian kedudukan sesuai dengan sebelumnya. At-thalibatu ini mubtada, khobarnya pada kata minal hindi. Dan karena khobarnya jar wa majrur, minal hindi ini juga tidak berubah, tetap minal hindi. Ya. Jadi yang berubah itu sifatnya atau na'atnya. Dalam hal ini berupa isim mausul, ya. At-thalibatul lati dakhalna al-fasla min al-ana min al-hindi. Ini. Contoh, kalimat berikutnya. Al-fatatu allati 'indal mudirati uttu Maryam. Ya, pemudi yang bersama atau yang berada di samping mudirah ukhtu Maryam, itu saudarinya Maryam. Di sini perhatikan al-fatatu dijamakkan menjadi al-fatayatu. Ya, fatayat ini jamak dari al-fatat, al-fatah ya, muannas, para pemudi. Al-fatayatu. Okay. Beda dengan yang mudzakkar di al-fityah. Jadi fityah itu mudzakkar, kalau muannatsnya fatayat. Ini al-fatayatu. Kemudian isim mausulnya berubah menyesuaikan al-allati. Ya. Okay. Kemudian silatul mausulnya di sini perhatikan batasannya. Apakah semua sampai akhir? Tidak. Ini alad. Kalau yang mufrad tadi allati indal mudirati. Jadi istilahnya pada kata indal mudirati. Inda ini dzaraf ya. Kemudian al-mudirah diikuti mudhaf ilaihnya. Nah, ini silatul mausulnya. Ya. Lalu ukhtu Maryama apa? Ukhtu Maryama ini susunan idhofah mudhaf mudhaf ilaih, ukhtu mudhaf, Maryama mudhaf ilaih. Nah, kedudukannya sebagai apa ukhtu di sini? Ukhtu ini sebagai khobar dari al-fatatu. Di ukhtu ya. Ini atau jamaknya apa? Akhawat. Ya, jamaknya dijamakkan menjadi akhawat. Kalau yang mufradnya dulu, ukhtu di situ sebagai khobar dari al-fatatu. Ya. Ukhtu Maryama, ukhtu ini sebagai khobar dari al-fatatu, bukan silatul mausul. Ya. Kemudian dijamakkan tadi, sebelumnya perlu diingat kembali, perlu diperhatikan juga khobar dari mubtada itu juga menyesuaikan dengan mubtada dari sisi jumlah dan dari sisi jenis. Ya, khobar itu menyesuaikan dengan mubtada dari sisi jumlah dan jenis. Ya, kalau khobar berupa khobar mufrad seperti ini, khobar yang berupa satu kata seperti ini, ukhtu, maka dia nanti akan menyesuaikan dengan mubtadanya al-fatatu, ya, mufrad mu'annas. Ya. Nah, kemudian dilihat tadi allati indal mudirati, al-fatatu allati indal mudirati, allati isim mausul, kemudian silahnya indal mudirati. Silatul mausul di sini berupa dzaraf indal mudirati, bukan berupa jumlah ismiyah, bukan berupa jumlah fi'liyah, tapi berupa dzaraf indah. Nah, kalau silah mausul berupa dzaraf, maka yang nampak di situ tidak ada dhamirnya. Yang nampak dalam lafaz, dalam kalimat tidak ada dhamir. Mana indal mudirati? Tidak ada dhamir. Ya. Jadi ketika silatul mausul itu berupa dzaraf atau nanti juga ditunjukkan berupa jar wa majrur, maka yang nampak ya, tidak ada dhamirnya yang nampak ya, tetapi dalam pembahasan yang lebih rinci sebenarnya ada, hanya saja ditakdirkan tidak ditampakkan ya, tetapi itu nanti saja ya, jadi yang nampak di situ keadaannya tetap indal mudirati. Ketika allati dijamakkan karena menyesuaikan dengan al-fatatu yang dijamakkan, maka silah tadi yang berupa dzaraf tetap ya, tidak berubah. Sehingga kalimatnya menjadi al-fatayatu allati indal mudirati. Tetap indal mudirati tetap. Allati jamak ya, kemudian indal mudirati. Ini silatul mausulnya tetap karena berupa dzaraf. Tidak ada dhamir yang nampak secara zahir ya, tidak ada dhamirnya. Kemudian yang menyesuaikan tadi adalah khobar, khobar dari mubtada'nya al-fatatu ukhtu, ini yang menyesuaikan yang berubah menjadi akhawatu ya, akhawatu Maryama. Di sini akhawat ini jamak dari ukhtu, kedudukannya sebagai khobar dari al-fatayatu. Jadi dari contoh ini juga untuk diperhatikan ya, batasan tadi silah mausul, keadaan atau jenis dari silatul mausul, kemudian batasan khobar ya, ini perhatikan ya. Jadi silatul mausul itu nanti ada beberapa macam bentuk, ada yang berupa jumlah fi'liyah seperti contoh yang sebelumnya, ada yang berupa jumlah ismiyah ya, ada yang berupa dzaraf seperti contoh ini indal mudirati, dan ada pula yang berupa jar wa majrur seperti contoh yang sesudahnya. Contoh di bawahnya itu berupa jar wa majrur. Bisa dibaca contoh yang berikutnya. At-tabibatu allati fil mustashfa Wiladati. Al-wiladati min imkal taro. Ya, at-tabibatul lati fi mustashfal wiladati min imkal taro. Dijamakkan. At-tabibatu allati fi mustashfa mustashfal walidati. Wiladati. Wiladati min imkal taro. Ya, at-tabib. At-tabibatu dengan alif dan ta ya, jamak mu'annas salim. At-tabibatu allati ya, panjang allati fi mustashfal wiladati ya, min ingkal darra yang sesudahnya secara wafat semuanya tetap fi mustashfal wiladati tetap min ingkal darra juga tetap secara wafat tidak ada perubahan. Kenapa demikian? Ya, kita lihat fi mustashfal wiladati ini sebagai silatul mausul dari allati atau jamaknya allati ya, ini silah mausulnya fi mustashfal wiladati. Dilihat silatul mausul ini berupa apa? Ada fi, fi itu huruf jar kemudian diikuti isim sesudahnya, berarti silatul mausul berupa jar wa majrur fi mustashfal wiladati. Nah, karena berupa jar wa majrur, maka yang nampak ya, ini tidak ada dhamir. Ya, sehingga secara lafaz tetap keadaannya tetap fi mustashfal wiladati, tidak berubah. Sebagaimana dzaraf tadi, indal mudirati, tetap. Jadi dzaraf tetap, kemudian jar wa majrur juga tetap. Ini yang nampak demikian secara lafaz. Ya. Kemudian sehingga ketika tadi dijamakkan maka juga tetap ya, allati atau at-tabibatu allati fi mustashfal wiladati ini, dan ini batasan silah mausul sampai di sini fi mustashfal wiladati, ini silatul mausulnya. Kemudian yang berikutnya apa, min inkal tarra, ini sebagai khobar dari at-tabibatu ataupun jamaknya at-tabibatu. Ya, khobarnya min inkal tarra. Khobarnya berupa min huruf jar. Ya, berarti khobarnya berupa jar wa majrur. Kalau berupa jar wa majrur ini juga tetap tidak berubah. Ya, ini. Jadi ketika khobar berupa jar wa majrur ataupun khobar berupa dzaraf maka yang nampak secara lafaz itu tetap. Pada silatul mausul juga demikian. Silah mausul silatul mausul, kalimat yang menyertai isim mausul ini kalau berupa dzaraf atau berupa jar wa majrur ini juga yang nampak secara lafaz tetap keadaannya, tidak ada perubahan. Ini contoh yang berikutnya, al mar'atu allati dakhalat baitana ammati, perempuan yang masuk rumah kami itu adalah bibi saya. Ammati, bibi saya. Bagaimana dijamakkan? Al-mar'ah jamaknya apa? An-nisa. Terus? An-nisa allati allati dakhalat. Dakhalat ini untuk mufrad, jamaknya? Dakhalat. An-nisa'u allati. Kemudian? Apa dakhalat untuk mufrad? Dakhalna ya, dengan nun ya. Dakhalna baitana tetap ya. Baitana ammati. Ya, kemudian ammati bibi saya, kalau jamak apa jamaknya? Amma dengan alif dan ta ya. Ammati panjang. Ya, kalau ammah ammati bibi saya ini satu, satu bibi satu orang. Jamaknya ada alifnya, alif dan ta. Ammati bibi-bibi saya. Para perempuan ya, atau wanita-wanita yang masuk ke rumah kami itu adalah bibi-bibi saya. An-nisa'u allati dakhalna dakhalna baitana ammati. Ya. An-nisa kemudian sifatnya isim mausul allati kemudian silatul mausulnya dakhalna ya, menyesuaikannya bersama dengan dhamir yang sesuai untuk jamak muannats dhamir nun ya, dakhalna ya, kemudian baitana ini maf'ul bih dari dakhala dan ini batasan silatul mausulnya dakhalna baitana ini silatul mausul sampai di sini. Adapun ammati atau jamaknya ammati ini sebagai apa? Sebagai khobar. Ya, sebagai khobar pada al-mar'atu atau pada an-nisa. Ya. Ini. Jadi al-mar'atu atau an-nisa itu mubtada. Kemudian ammati, ammati ini khobarnya. Ya. Jadi kalimat dalam bahasa Arab kalau sudah apa misalnya kompleks ya, sudah bermacam-macam, ya seperti ini. Tetapi tetap yang pokok itu tetap ada secara umum ya, yang pokok yang inti tetap ada. Mubtada khabar. Dalam contoh-contoh yang tadi ya, jumlah ismiyah ya tersusun dari mubtada dan khabar itu tetap ada. Tetap pasti ada. pasti ada. Ya, mubtada yang di awal tadi kemudian akan diikuti khabarnya, dilengkapi dengan khabarnya. Misalnya tadi minal hindi, ukhtu Maryama, ammati atau yang semisalnya itu khabar. Dari mubtada yang disebutkan di awal. Ya. Pembahasan awal-awal dulu ya, jumlah ismiyah mubtada khobar ini tetap dipakai digunakan, tetap ada. Ya. Hanya kemudian apa? Pada mubtada atau isim yang menjadi mubtada ini mempunyai sifat, mempunyai na'at. Dan na'atnya atau sifatnya itu berupa isim mausul. Nah, pada isim mausul ada silatul mausul, ada kalimat yang menyertai isim mausul. Jadi perhatikan masing-masingnya batasan-batasannya. Seperti ini. Ya. Sudah apa tercampur atau ya sudah masuk dalam kalimat ya kompleks ya dengan keadaan yang semacam ini harus lebih teliti lebih jeli untuk menentukan keadaan kedudukan ya, masing-masing kata dalam kalimat tersebut. Dan itu kenapa? Untuk memahami makna dengan benar, dengan tepat. Ya, untuk bisa memahami makna kalimat tersebut dengan benar, dengan tepat, tidak keliru, tidak rancu, tidak membingungkan. Ya. Dengan mengetahui tadi yang misalkan mubtada khobar, kemudian sifatnya atau na'atnya, kemudian isim mausul, silah mausul, batasannya sampai mana silah mausul. Dengan mengetahui itu semua masing-masingnya, kita bisa memahami kalimat ini dengan benar, dengan tepat. Tidak membingungkan. Tidak, ini maksudnya gimana kok? Kok begini misalnya. Tapi bisa paham batasan tadi. Kemudian juga dalam membaca, itu juga perhatikan. Membaca atau apa, menjeda bacaan sesuaikan dengan masing-masing kedudukannya. Lebih mudah untuk memahami. Misalnya al-mar'atu allati dakhalat baitana ammati. Dijeda dulu, jadi bisa memahami sampai mana silah mausulnya. Di situ berhenti dulu. Kemudian baru kalimat atau kata berikutnya yang menjadi khobar dari mubtada dibaca berikutnya. Jadi membaca juga itu juga melatih untuk memahami makna juga memahami tadi kedudukan. Jangan membaca al-mar'atu allati dakhalat baitana ammati. Nah, nanti bingung. Karena membacanya sudah keliru atau tidak pas. At-tabibatu allati fi mustashfa al-wiladati min ingaltara. Nah, akan juga bingung. Ya, tapi kalau membacanya benar, at-tabibatu allati fi mustashfa al-wiladati min ingaltara. Ya, dan seterusnya. Jadi dari beberapa sisi itu diperhatikan. Dari makna, dari kaedah-kaedah, dari cara membaca, ya, itu perhatikan semua. Ada pertanyaan dari ini? Dan satu hal juga perlu disampaikan, diperhatikan, diingat. Isim mausul itu tidak mesti menjadi sifat dari satu isim atau dari satu mubtada tidak mesti. kebetulan, ya, kebetulan saja. Dalam contoh-contoh ini tadi, dalam pembahasan ini, isim mausul itu kedudukannya sebagai sifat atau sebagai na'at. Tetapi hakikatnya itu tidak mesti, tidak harus. Jadi bisa sebagai yang lain, bahkan bisa menjadi mubtada atau bisa menjadi fa'il, itu bisa. Ya. Ini. Jadi tidak ada keharusan, tidak ada keterkaitan isim mausul pasti menjadi sifat, menjadi na'at. Tidak ada semacam itu. Masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Na'at ada pembahasan sendiri, isim mausul ada pembahasan sendiri. Kebetulan di sini na'atnya berupa isim mausul. Ya, ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai difahami bahwa isim mausul itu harus menjadi sifat, tidak demikian. Isim mausul bisa menjadi sifat, bisa menjadi mubtada, bisa menjadi fa'il, bisa menjadi maf'ul bih ataupun yang lain. Bisa menjadi isim inna, misalkan innal ladzina qalu rabbunallah, inna alladzina, itu ada inna diikuti isim mausul alladzina, innal ladzina. Nah, di sana alladzina sebagai isim dari inna, bukan menjadi sifat. Sebagai contoh ya. Jadi seperti isim-isim yang lain, kedudukannya menyesuaikan dalam kalimat. Nah, kemudian berikutnya di sini ditunjukkan ya, al asmaul mausulatu, isim-isim mausul ya, lafal-lafal yang digunakan sebagai isim mausul ini disesuaikan dari sisi jenis dan juga dari sisi jumlah ya. Untuk ditunjukkan ya, dari sisi jenis ada al muzakkaru, muzakkar, kemudian di bawahnya al muannatsu, muannats. Jadi isim mausul dibedakan dari sisi jenis, isim mausul untuk muzakkar dan isim mausul untuk mu'annas, itu lafadznya berbeda. Nah, kemudian masing-masingnya juga dibedakan dari sisi jumlah. Al-mufradu untuk yang mufrad, jumlahnya satu. Al-jam'u untuk yang jamak, jumlah yang dua. Mudzakkar ada mufrad dan juga ada jamak. Yang mu'annas juga demikian, ada yang mufrad dan ada yang jamak. Kemudian perhatikan isim mausul dan contoh penggunaannya dalam kalimat masing-masingnya. Untuk yang mudzakkar mufrad, manil fatal ladzi dakhala al-fasla al-ana, isim mausulnya al-ladzi. Kemudian perhatikan silahnya, silatul mausul, dakhala, al-ladzi dakhala. Ya, ini. Kemudian untuk muzakkar jamak, isim mausulnya manil fityatu, manil fityatu alladzina dakhalu al-fasla al-ana, manil fityatu alladzina dakhalu al-fasla al-ana. Isim mausulnya untuk mudakkar jamak allazina, kemudian silahnya, silatul mausul, dakhalu ya, bersama dengan dhamir wawu untuk jamak mudakkar. Kemudian yang berikutnya isim mausul untuk muannats mufrad, manil fatatul lati dakhalat al-faslal ana, isim mausulnya allati untuk muannats mufrad ya, allati, kemudian silahnya dakhalat. Ya, ada tanda taknisnya untuk mu'annas, pemberinya mustatir. Ya. Kemudian untuk yang mu'annas jamak, manil fatayatul lati dakhalnal faslal ana, isim mausulnya allati untuk jamak mu'annas, kemudian silahnya dakhalna, terkandung bomir untuk jamak mu'annas, yaitu mir nun dalam contoh ini. Ini. Ya. Baik. Jadi isim mausul allati untuk mufrad mudzakkar, allazina untuk jamak mudzakkar, allati untuk mufrad muannas, allati untuk jamak muannas. Dan masing-masing disertai dengan silah mausul yang mengandung dhamir yang sesuai dengan isim mausul tersebut. Ini. Mungkin sebagai tambahan, kalau dari sisi jumlah itu mufrad dan jamak, di sana ada jumlah tasmiyah untuk dua atau mutanna, tasmiyah atau mutanna ya. Untuk yang mudzakkar allazani, isim mausulnya. Untuk yang muannats allatani. Ini nanti silahnya tinggal menyesuaikan Kalau dakhala, ya dakhala tambahkan alif ya, tafnya. Alladzani dakhala panjang ada alifnya. Untuk yang muannas, alladzani dakhalaka. Ini. Al-fatayani, dua pemuda ya. Al-fatayani alladzani dakhala al-fatlal ana yang mu'anaf al-fatatani yang mu'anafnya al-fatatani allatani dakhalata al-fasla. Ada yang ditanyakan tentang ini? Isim mausul? Baik, berikutnya tamrin yang terakhir dalam darstasya ini khamisa asyar yang ke-15 kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyata kawin jumalan musta'milanil kalimatil atiyata buatlah kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut ini ya. Rafa'a apa artinya? Mengangkat atau meninggikan ya. Khalaqa menciptakan, ada kembali ya, bermakna raja'a ada, al-jaddu apa kakek, mimma apa ma istifhamiyah ya, didahului min huruf jar, mimma dari apakah, bima dengan apakah, lima untuk apakah atau mengapa, amma ya tentang apakah ya, jadi ma istifhamiyah didahului oleh huruf-huruf jar ini ya, bisa ya membuat kalimat dengan itu ini. Berikutnya al-kalimatul jadidah itu kata-kata yang baru, qa'imatun jamaknya qawa'imu apa daftar ya, daftar kemudian makna maknan makna arti maksud ya, kemudian qaynun qaynun apa al-ma'u al-ma'u al-mukhtalit at-turabu al-mukhtalit bil ma' tanah yang bercampur air, tanah lempung ya, tanah yang bercampur air atau lempung ya. Dengan pok, ya, bukan dengan tak ya, pok, outlin. Narun, api. Ilaqatun, jamaknya ilaqatun. Keterkaitan atau hubungan. Ilaqah, ya, keterkaitan atau ketergantungan atau hubungan. Lahzatun, lahzah, kesempatan atau saat, sesaat pada fi hadhihi lahzah pada kesempatan ini pada saat ini. Kemudian jarasun jamaknya ajarasun bel atau lonceng atau bel ya. Iddatun beberapa ya, iddah itu beberapa bilangan. Hadhara ini fi'il ya, hadhara hadir datang. Khalaqa menciptakan, rafa'a mengangkat, meninggikan. Ya. Kemudian ahsanta secara lafaz ya, ahsanta engkau bagus, engkau baik. Engkau kamu atau engkau ya bagus atau baik. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia biasanya cukup dikatakan bagus, gitu ya. Misalnya guru bertanya pada murid, kemudian muridnya menjawab dengan benar, maka gurunya mengatakan bagus. Itu sudah mencukupi. Tapi dalam bahasa Arab dengan ada ta bomirnya. Ahsanta, kamu bagus, kamu baik. Seperti itu. Ranna berdering. Ranna berdering. Berbunyi. Ada pertanyaan dari ini? Tidak ada. Dengan ini selesai. Daras tasih. Alhamdulillah. Untuk berikutnya. Daras ke-10. InsyaAllah nanti pada waktu yang datang. Wallahu'alam. Alakum minkum kekurangannya. Selebihnya karena atas karunia Allah dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.